إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالات ومن البدع ومن عذاب النار أيها الناس عباد الله رحمني ورحمكم الله جميعا رسول الله صلى الله عليه وسلم pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh beberapa sahabat yang mulia radhiyallahu anhum dari Anas radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Al-Bazzar dan yang lainnya dari Abu Hurairah bin Abbas dan yang lainnya yang keseluruhan riwayat-riwayat itu saling menguatkan satu dengan yang lainnya untuk menjadi sebuah riwayat yang dinilai hasan oleh Al-Albani rahimahullah dalam as-sahihah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda thalathu muhlikatin wa thalathu munjiyat ada tiga perkara yang akan membinasakan dan ada tiga perkara yang akan menyelamatkan. Thalathu muhlikat, tiga perkara yang membinasakan itu adalah syuhun muta' wa hawan muttaba' wa i'jabul mar'i bi nafsihi. Ketamakan, kerakusan terhadap harta yang ditaati. Syuhun muta' wa hawan muttaba', hawa nafsu yang dituruti. Dan yang ketiga, i'jabul mar'i bi nafsihi. Seseorang mengagumi dirinya, bangga diri, sehingga membuat dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala dan meremehkan orang lain. Wa thalathu munjiyat, dan tiga perkara yang menyelamatkan, khasyatullahi fis sirri wal alaniyah, takut kepada Allah baik ketika sendirian maupun ketika bersama orang lain, baik secara rahasia maupun secara terang-terangan. senantiasa takut kepada Allah Taala. Wal qaslu fil fakri wal ghina, sederhana, baik ketika fakir miskin maupun ketika kaya raya. Yang ketiga, al-adlu fil ghadabi war ridha, senantiasa bersikap adil, baik ketika marah maupun ketika ridha, ketika senang suka. Inilah wejangan Nabi alaihi salatu wassalam yang wajib kita perhatikan dengan baik. Tiga perkara yang menghancurkan, yang membinasakan itu hendaknya kita hindari sejauh-jauhnya. Kita berjuang, bermujahadah, berjihad secara batin, membenahi batin kita, jiwa kita, kalbu kita, hati kita, untuk menghindari tiga perkara itu. Begitu pula kita berjuang, bermujahadah, berjihad secara batin, membenahi batin kita, jiwa kita, kalbu kita, untuk menghiasi diri kita dengan tiga perkara yang akan menyelamatkan tersebut. Tiga perkara yang akan membinasakan itu adalah syuhun muta', ketamakan, kerakusan terhadap harta yang ditaati. Ketahuilah bahwa setiap umat ada fitnahnya, dan fitnah umat ini terletak pada harta. Oleh karena itu terdapat peringatan-peringatan dari Nabi alaihi salatu wassalam terhadap umatnya agar waspada, jangan tamak, jangan rakus mengejar harta benda. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, likulli ummatin fitnah, setiap umat ada fitnahnya. Wa fitnatu ummati fil mal, dan fitnah umatku terletak pada harta. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, mal fakhru akhsha alaikum, bukan kefakiran yang aku takutkan atas kalian. Walakin akhsha an tursafa alaikum ad-dunya fatanafasuha kama tanafasuha, akan tetapi justru yang aku takutkan atas kalian dibukakannya dunia ini untuk kalian sehingga kalian berlomba-lomba mengejarnya sebagaimana orang-orang dulu, umat-umat terdahulu berlomba-lomba mengejarnya. Fatuhlikakum kama ahlakathum, sehingga kemudian membinasakan kalian sebagaimana umat-umat sebelumnya binasa karenanya. Nabi alaihi salatu wassalam juga pernah bersabda, madi'bani ja'i'ani ursila fi ghanamin diafsadala min hirsil mar'i alal mali wasyarafi, tidaklah dua ekor serigala yang dilepas di tengah-tengah sekawanan domba, dua ekor serigala yang kelaparan dilepas di tengah-tengah sekawanan domba, tidaklah dua ekor serigala yang kelaparan itu lebih merusak sekawanan domba itu dibandingkan kerusakan yang dialami oleh seseorang yang begitu semangat, yang begitu tamak, rakus mengejar harta dan kedudukan jabatan. Itulah di antara hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang mengingatkan bahayanya sifat tamak, rakus terhadap harta, yang membuat orang-orang lalai untuk mengejar akhiratnya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, telah membuat lalai kalian sikap kalian berlomba-lomba untuk mengumpulkan harta benda, berbanyak-banyakan, berbangga-banggaan, hebat-hebatan dalam hal kekayaan, hingga akhirnya kalian mendatangi kuburan. Law kana li ibni Adam wadin min dhahab la ahabba yakuna lahu wadiyan wa lam yamla' fahu illa turab. Seorang Bani Adam, jika dia punya satu lembah emas, maka dia ingin punya dua lembah. Dia tidak puas. Dia tidak puas karena rakusnya, tamaknya terhadap harta. Padahal ujung-ujungnya, dia akan masuk ke dalam tanah, dikuburkan dalam tanah, dan tidak ada yang dia bawa dari hartanya tersebut. Tidak ada yang dia bawa dari harta itu. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, hawa muttaba'. Hawa muttaba'. Terkait dengan harta tadi. Tidak ada yang dia bawa ke dalam kuburan. Tidak ada yang akan menemaninya, kecuali bagian dari harta itu. Kecuali bagian dari harta itu yang dia belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang dia tunaikan haknya, zakat, infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu yang akan bermanfaat baginya. Kemudian yang kedua, hawa muttaba', hawa nafsu yang diikuti, yang dituruti. Ini sebab kebinasaan. Orang-orang yang menuruti hawa nafsunya. Menuruti hawa nafsunya. Akan menghalangi seseorang dari keimanan. Akan menghalangi seseorang dari amal saleh. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan, dhaifus sanad, sahihul ma'na. Dhaif dari segi sanad periwayatan, namun dari segi makna hadis benar. Yaitu hadis yang berbunyi, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitsubih. Tidak akan beriman salah seorang dari kalian, tidak akan sempurna keimanannya sampai hawa nafsunya tunduk kepada ajaran yang aku bawa. Ini disebutkan kepada Nabi SAW dalam sebuah hadis dengan sanad yang lemah, namun dari segi makna benar. Seseorang tidak akan bisa beriman selama dia tidak menundukkan hawa nafsunya. Sebaliknya, orang yang menuruti hawa nafsunya, hawa nafsu itu akan menjauhkan dia dari keimanan dan membinasakan dia. Dia akan diperbudak oleh hawa nafsu itu. Sebagaimana halnya orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alaihi wakila. Kabarkan kepadaku, beritakan kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya. Menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya karena dia mengagungkan hawa nafsunya, memuliakan hawa nafsunya karena hawa nafsunya yang diikuti. Dia nurut, patuh kepada hawa nafsunya sehingga itu bermakna mengagungkan, memuliakan hawa nafsu yang bermakna mempertuankan hawa nafsu. Afa anta takunu alaihi wakila? Apakah engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa menolong dia, menyelamatkan dia? Tentunya tidak. Tidak ada yang bisa menyelamatkan orang yang mempertuankan hawa nafsunya. Mereka-mereka itu orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik. Mereka enggan untuk menghambakan diri kepada Allah, untuk menghinakan diri, merendahkan diri kepada Allah. Namun mereka memilih untuk menghamba, merendahkan diri, menghinakan diri kepada hawa nafsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Ibn Qayyim rahimahullah dalam Nunyahnya, harabu minar rikki alladhi khuliqu lah wa bunu birikki nafsi was syaitani. Mereka melarikan diri, menghindar dari kodrat mereka diciptakan sebagai hamba Allah untuk menghambakan diri kepada Allah, untuk menauhidkan Allah, untuk mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah, dan tidak menyekutukan Allah, tidak menyembah selain Allah, tidak beribadah kepada selain Allah. Mereka tidak suka itu, dengan kodrat itu. Mereka ingin menghindarkan diri dari itu. Wabulu birikin nasir syaitani. Justru dengan itu mereka binasa dengan diri mereka menjadi budak. Hawa nafsu mereka menjadi budak dari syaitan. Nas'alullah salam wa afiyah. Hawa nafsu yang menyeret seseorang larut dengan syahwat-syahwatnya, larut dengan syahwat-syahwat yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memuaskan syahwatnya tanpa peduli dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka pun tersibukkan dari iman dan amal soleh, tersibukkan dari solat, tersibukkan dari amal-amal soleh yang lainnya. Allah Taala berfirman, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاءُ الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Kemudian datang generasi setelah mereka, generasi berikut, generasi belakangan yang menelantarkan solat dan mereka mengikuti syahwat-syahwat mereka. Keasikan mereka dengan syahwat-syahwat itulah yang menyibukkan mereka dan memalingkan mereka dari salat dan amal-amal ibadah yang lainnya. Fasawfa yalquna ghayya, maka niscaya mereka akan menemui kehancuran, kebinasaan di akhirat dengan azab Allah Subhanahu wa taala dalam neraka. Oleh karena itu waspadai, dan hendaknya kita berjuang untuk mengendalikan hawa nafsu itu. Kemudian yang ketiga, i'jabul mar'i bi nafsihi. I'jabul mar'i bi nafsihi, seseorang kagum dengan dirinya, dengan kehebatan dirinya, bangga diri, merasa hebat, merasa diri terjamin. Inilah sifat ujub, inilah yang kemudian membuahkan munculnya kesombongan, keangkuhan pada diri seseorang, yang kemudian menjadikan seseorang meremehkan orang lain. Bahkan seseorang jadi lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia bangga dengan dirinya. Sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda pada hadis Anas yang dikeluarkan oleh Al-Baihaqi, dalam Syu'abul Iman, Rasulullah alaihi salatu wasallam yaqul, hadis yang dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah, "Law lam takunu tudnibun, law lam takunu tudnibun, lakhafitu, lakhiftu," pada ayat yang lain, "lakhiftu alaikum ma huwa asaddu min dhalik, al-ujub, al-ujub." Seandainya kalian menjadi orang-orang yang tidak melakukan dosa, sungguh aku khawatir, aku takutkan atas kalian sesuatu yang lebih dahsyat daripada itu, yaitu al-ujub. Al-ujub, sifat bangga diri, kagum dengan diri sendiri. Karena apabila seseorang merasa kagum, ujub dengan dirinya, takjub dengan dirinya, takjub dengan dirinya, maka dia merasa dirinya terjamin. Dia merasa bahwa dirinya sudah selamat, sudah sukses, dan dirinya tidak terancam adab Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang dia lakukan selama ini, dia merekomendasi dirinya sehingga dia pun merasa tenang dan terjamin. Ini bahayanya. Sebaliknya, orang yang berdosa tetapi dia tidak takjub pada dirinya, tidak terkena sifat ujub, maka dia akan merasa dirinya bersalah, untuk kemudian dia berusaha untuk rujuk, berusaha untuk taubat kepada Allah, meratap kepada Allah, mohon ampunannya, diharapkan kebaikan. Meskipun berdosa, tetap diharapkan bisa bertobat, karena dia merasa dirinya punya kesalahan dan dosa. Berbeda dengan orang yang takjub dengan dirinya, merekomendasi dirinya, merasa dirinya hebat, merasa dirinya terjamin, maka dia pun tenang-tenang saja, padahal dirinya dalam bahaya. Oleh karena itu kata Nabi alaihi salatu wasallam pada hadis tadi, "Law lam takunu tudnibun," seandainya kalian tidak menjadi orang-orang yang berbuat dosa, "la khasyitu, la khiftu," sungguh aku takut, "alaikum ma huwa asaddu min dhalik," aku takut atas kalian sesuatu yang lebih dahsyat daripada itu, yaitu al-ujub, al-ujub, sifat takjub. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan dua faktor kebinasaan, halakul mar'i fi amrain, kebinasaan seseorang terletak pada dua perkara, al-qunutu wal-ujub. Perkara pertama yaitu putus asa. Putus asa dari rahmat Allah. Tidak punya lagi harapan kepada Allah. Ini bahaya. Seseorang tidak boleh berputus asa. Betapapun besarnya dosa yang dilakukan, jangan berputus asa. Bangkitlah. Bangkitlah untuk kemudian bertobat, meratap, mohon ampunan Allah, dan memperbaiki diri. Tetapi jika seseorang sudah berputus asa, selesai riwayatnya. Karena dia sudah tidak berharap, maka dia tidak akan bangkit dan tidak akan ada upaya untuk memperbaiki dan menyelamatkan dirinya. Yang kedua, kata Ibnu Mas'ud, sebab kebiasaan seseorang adalah al-ujub, sifat takjub. Karena jika seseorang sudah takjub dengan dirinya, maka dia merekomendasi dirinya, bangga diri, sudah merasa terjamin, dia merekomendasi dirinya, merasa aman, sehingga tidak ada introspeksi. Kata mufarris, la la'an abita na'iman fa usbiha nadiman ahabbu ilayya min an abita qa'iman fa usbiha mu'jaban. Sungguh seandainya aku tidur semalaman dan tidak melaksanakan qiyamul lail, kemudian aku bangun di pagi harinya dalam keadaan menyesal, kenapa tadi malam saya tidak berjuang untuk qiyamul lail, itu lebih aku sukai daripada aku semalaman melakukan qiyamul lail, kemudian aku bangun dan sampai di pagi hari dalam keadaan takjub dengan diriku. Nas'alullah salam wal afiyah. Hada ma aqulu lakum. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa ridah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd, tiga perkara yang akan menyelamatkan, kata Nabi alaihi salatu wassalam, salatu munjiat, yang pertama adalah khasyatullah fis sirri wal alaniyah, takut kepada Allah baik dalam keadaan rahasia secara pribadi sendirian maupun secara terang-terangan di hadapan orang lain, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Itulah hakikat takwa kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu kata Nabi alaihi salatu wassalam, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Nabi mengisyaratkan menunjuk ke dadanya, ke kalbunya, ke hatinya, jantungnya. Ketakwaan itu di sini, ketakwaan itu di sini, ketakwaan itu di sini. Apabila seseorang takut kepada Allah karena mengetahui keagungan Allah, kebesaran Allah, kemahasempurnaan Allah, yang maha melihat, maha mendengar, maha mengawasi, maha mengetahui apapun yang dikerjakannya, baik dia rahasiakan, sembunyi-sembunyi, maupun terang-terangan. Bahkan niatan-niatan yang ada dalam hatinya, apa yang terbetik dari niat-niat jelek dalam hatinya, dia mengetahui, Allah Maha tahu. Maka dia pun takut kepada Allah. Oleh karena itu Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadil ulama, hanya sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah ulama, orang-orang yang berilmu, yang mengenal Allah, mengilmui, mengetahui kemahasempurnaan Allah, keagungan Allah, kebesaran Allah, mengilmui syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ittaqillaha haitsuma kunt, bertakwalah anda di mana saja anda berada. Jangan menjadi orang yang menghiasi diri di hadapan manusia, namun kalbunya, hatinya rapuh, bobrok, rusak. Nasallallahu salamun aliyah. Jangan menjadi orang yang hanya ingin tampil bagaikan orang baik, orang saleh di hadapan orang lain, namun tidak membenahi kalbunya, hatinya. Jangan sampai termasuk dalam apa yang diberitakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, wa innar rajul la ya'malu bi amali ahli al-jannah fi ma yabdu lin nas, asbiqu alaihi al-kitab fa'amila bi'amali ahli nar fadakhala nar. Ada orang yang tampaknya di hadapan manusia beramal dengan amalan penduduk jannah, penduduk surga, sebatas yang tampak di hadapan manusia. Kemudian ketentuan Allah yang telah ditakdirkan atasnya, itulah yang berlaku. Kemudian dia pun melakukan amalan penduduk neraka sehingga masuk dalam neraka. Oleh karena itu kata ulama, perhatikan baik-baik kalbu kita, hati kita, benahi, benahi baik-baik. Itu yang harus selalu kita perhatikan. Keikhlasan kita, kecintaan kita kepada Allah, rasa takut kita kepada Allah, rasa berharap kita kepada Allah. Adapun yang muncul pada lisan-lisan kita, yang muncul pada amal-amal perbuatan kita, itu semuanya ditentukan apa yang ada dalam hati kita. Luruskan niat-niat kita, ikhlaskan niat-niat kita, perbaiki, benahi dengan baik. Kita berjuang untuk itu. Ingatlah, apapun yang kita rahasiakan akan dibongkar nanti di akhirat. Yaumatu belas sarair, di hari rahasia-rahasia kalbu itu akan dibongkar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, al-qasdu fil fakri wal ghina. Sederhana, ketika fakir, tidak punya apa-apa, ketika miskin, bahkan tidak punya apa-apa, fakir. Begitu pula ketika kaya raya. Mungkin ada yang mengatakan, jika seorang fakir, bagaimana? Bagaimana mungkin dia akan berlebih-lebihan dalam menggunakan harta padahal dia yang tidak punya apa-apa? Ketika seorang miskin, dia kekurangan, bagaimana mungkin dia berlebih-lebihan? Ada sebagian orang, dalam keadaan miskin pun, dia tidak pandai mengatur harta, tidak pandai membelanjakan harta. Dia melakukan israf, berlebih-lebihan, dan membuang harta sia-sia. Apalagi ketika kaya raya. Allah subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang beriman dalam surat Al-Furqan. Kata Allah ta'ala, وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Orang-orang yang apabila mereka membelanjakan harta mereka tidak melakukan israf, tidak berlebihan, secukupnya, sebatas hajat, dan juga tidak pelit, tidak pelit, tidak mengurangi dari had yang seharusnya diberikan. Dan adalah cara mereka membelanjakan harta antara berlebihan dan mengurangi, yakni pertengahan, sesuai dengan porsinya. Kemudian yang terakhir dari perkara yang akan menyelamatkan, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ar-ridha fil ghadabi, al-adlu fil ghadabi war-ridha. Bersikap adil, baik ketika marah, benci, maupun ketika ridha, ketika suka. Sebagian orang, jangankan ketika marah, ketika dia ridha, ketika dia suka kepada seseorang, kepada orang lain, kepada satu kaum, itu pun dia tidak mampu untuk bersikap adil. Dia melakukan kezaliman, tidak memberi hak yang semestinya. Apalagi ketika dia marah, benci kepada satu kaum, kepada orang lain. Yang hebat, yang akan menyelamatkan seseorang, terjaga dari kezaliman, apabila dia selalu adil. Bukan hanya ketika dia suka, bukan hanya ketika dia ridho, bahkan ketika dia benci, ketika dia marah, tetap berusaha bersikap adil. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ma'idah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kunu qawwamina lillahi syuhada bil qist, menjadilah kalian orang-orang yang kokoh, kokoh dalam berbicara dan berbuat sesuai syariat Allah, menjadilah saksi-saksi yang adil, kokoh karena Allah, menjadi saksi yang adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala an la ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencian kalian kepada satu kaum menyeret kalian berbuat zalim, tidak berbuat adil. Jangan, meskipun kalian benci, tetaplah berbuat adil kepada musuh sekalipun. I'dilu huwa aqrabu littaqwa, berbuat adillah kalian, karena itu lebih dekat kepada ketakwaan. Nas'alullah السلام والعافية وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.